Mitra Bisnis Asosiasi Persepatuan Indonesia mengeluhkan lamanya proses karantina bahan baku kulit impor. Karantina yang seharusnya dapat selesai dalam waktu sehari, pada kenyataannya mencapai seminggu, tiga minggu, bahkan sebulan, sehingga sangat menghambat produksi. Bila hal ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kekosongan produk sepatu di dalam negeri akan diisi oleh produk sepatu impor. Di sisi lain, pemerintah selama ini selalu berjanji membuat produk dalam negeri memiliki daya saing yang tinggi dibanding produk impor. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Kadin Hidayat Cokrojoyo. Pak Hidayat, apa komentar Anda? Ya, saya melihatnya dari masalah supply chain dan dari masalah integrated supply dari produk-produk kita ya. Memang seringkali dari satu kementerian dengan kementerian yang lain, satu kebijakan dengan kebijakan yang lain itu memang ada kalanya seringkali tidak serasi begitu. Sedemikian rupa sehingga terjadi hal seperti ini. Jadi kita harus menyadari dulu bahwa semua apa saja yang ada di dunia ini itu sebuah sistem. Jadi kalau kita membuat suatu peraturan gitu ya, atau kita suatu melakukan sesuatu hal, pasti akibatnya itu ada di jalur yang berikutnya begitu. Seperti yang Yu tadi sebutkan bahwa dengan adanya karantina, kemudian fasilitas karantinanya belum tersedia dan sebagainya itu, dan lain-lainnya, sedemikian rupa sehingga terjadi kelambatan, sebagai akibat ada yang berteriak di bidang yang lain lagi gitu. Tapi bukankah hal itu yang justru menjadi kelemahan? Nah itulah, memang di Indonesia ini sekarang kondisi keruwetan itu masih sangat tinggi begitu. Kemudian juga disebabkan karena konsep kita yang banyak partai dan sebagainya, sehingga mau tidak mau di dalam pengaturan kabinet itu kan kabinet bersatu gitu. Jadi diwakili oleh orang-orang yang masing-masing secara politis diusulkan oleh masing-masing partai dan sebagainya begitu. Nah, memang ini selalu akan menyebabkan kondisi di mana pekerjaan-pekerjaan itu tidak berkesinambungan seperti itu. Ada saran mengenai hal ini, Pak? Mestinya kalau sudah tingkatnya dirjen dan sebagainya dan ke bawah dan kemudian yang di lapangan itu harus bersikap lebih profesional, artinya mereka tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal seperti politik dan sebagainya. Mereka harus benar-benar berpikiran demi nusa dan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Ini barangkali yang saya ingin pesankan kepada semua mereka yang bekerja untuk pemerintah itu. Sebelum tidur itu coba dicamkan, what have I done for this country gitu. Jadi apa kebaikan-kebaikan yang sudah saya lakukan untuk nusa dan bangsa saya pada hari ini. Demikian Hidayat Cokrojoyo, saya Dinda Natasha.